Yang ketiga ya ikhwan, kita dituntut, kita para suami, kita para bapak, untuk memiliki kewajiban mentarbiyah anak-anak dan istri-istri kita. Nah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di antara tarbiyah di sini anak ingin ingatkan kepada kita semuanya untuk kita mentarbiyah istri-istri kita. Jangan menjadi orang yang suka mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Sampaikan ke istri-istri kita semuanya, entah orang tersebut mau istrinya 1, 2, 3, 4, jangan ikut campur. Jangan ada kata-kata atau bahkan masuk kepada umahat atau salah seorang umahat, teganya menjadi madu dari fulana, teganya mau dinikahi oleh fulan. Ini racun. Bukannya menjadi islah, tapi menjadi ifsad. Nah, ingatkan istri-istri kita, jangan ada yang campur tangan urusan orang. Nah, poligami itu bukan satu aib dan bukan satu maksiat yang akhirnya kita disitu dituntut untuk melakukan ingkar mungkar. Nah, ingatkan istri-istri kita, jangan terdiam. Nah, kita ini adalah qawwam. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Beri nasihat kepada istri kita, jangan sekali-sekali mencampuri urusan rumah tangga orang lain dengan alasan apa? Berbelas kasih, dengan alasan kasihan, dengan alasan istri pertamanya kasihan, kok teganya yang fulana ini mau jadi istri kedua. Ini mufsid, ini merusak ya. Seharusnya beri dukungan rumah tersebut. Kalau bersedih, berikan motivasi, sampaikan untuk bersabar. Nah, jangan kemudian mencela teganya dengan fulana. Bukannya anti dulu kenal dengan fulana, kenapa anti sekarang mau dengan istri kedua fulana? Gak melihat apa fulana itu kasihan. Ini omongan merusak. Sampaikan kepada istri-istri kita semuanya, ya, tolong hal-hal seperti ini jangan untuk kemudian terlalu memakai perasaan. Memakai perasaan itu ketika mentarbiyah anak, terutama masih kecil, itu bagus. Makanya wanita ini diberikan kelebihan oleh Allah, hikmah yang luar biasa untuk perasaannya lebih tinggi. Nah, anak masih bayi, ini akhirnya bermain perasaan seorang ibu. Kalau bapak sudah nggak akan apa itu istilahnya, kalau orang Jawa nggak omes gitu, mau nyebokin, mau ganti baju, mau popoknya ini ada kotorannya. Nah, ini perasaannya seorang wanita bermain di situ, akhirnya siap gitu untuk telaten gitu. Ini perasaan tempatkan pada tempatnya. Adapun kemudian perasaan permasalahan poligami diurusi, istri orang diurusi, apa urusannya anti dengan istri orang? Barakallahu fikum ya ikhwan, min fadlikum, tolong istri-istri kita tambih perkara ini. Terus masalah poligami, biar sudah. Bisa jadi sebab kegagalan poligami seorang karena orang lain. Nah, dan ini banyak terjadi. Dengan alasan tadi itu, kasihan, merasa apa namanya, simpati. Nah, seperti itu, akhirnya diracun. Nah, barakallahu fikum ikhwan, dipahami ini ya. Ada masukan yang lain tentang permasalahan ini? Hah? Tidak ada. Kalau yang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.